Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti ini ataupun para pendengar Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab Salatul Musafir wal Marid, salat musafir dan salat orang yang sakit. Nah, kita masih berkutat pada pembicaraan salat musafir. Kemarin kita sudah membahas hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari Madinah ke Mekah, dan selama di Mekah beliau dikosor dua rakaat sampai pulang ke Madinah. Kata Ibnu Abbas, beliau tinggal di Mekah itu selama 19 hari. Dalam lafaz lain 17 hari. Dalam riwayat Abu Daud 17 hari. Dalam riwayat dari Imran bin Husain 18 hari. Dan ketika pergi ke Tabuk, beliau di 20 hari, selama itu diqasar juga. Hadis itu sudah kita bahas. Sekarang kita teruskan hadis berikutnya tentang jamak. Ada tiga hadis berturut-turut yang akan kita bahas, disatukan pembahasannya. Hadis pertama dari Anas. Berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala fi safarihi qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila al-'asri tsumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalat dhuhra tsumma raqiba. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Hakim fil Arba'in bi isnadin sahih, shalat dhuhra wal asra tsumma raqiba. Wa li Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin fazalati syamsu shalat dhuhra wal asra jami'an tsumma irtahala. Kata Anas, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila beliau berangkat untuk safar sebelum matahari tergelincir. Tergelincir teh bahasa Sunda nama tisirile, tisoledat. Mana tergelincir adalah ketika matahari di tengah-tengah lalu mulai beranjak bergeser ke arah barat. Nah itu namanya tergelincir. Eta teh disebutna tisoledat atau tisirile. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk safar sebelum matahari tergelincir berarti sebelum masuk waktu zuhur. Karena waktu zuhur dimulai setelah matahari tergelincir. Umpamanya setengah 12 sudah berangkat, setengah jam 11 sudah berangkat ketika zuhur jam 12 umpamanya. Maka beliau mengakhirkan zuhur ke asar. Pada waktu asar beliau turun, kemudian menjamak zuhur dan asar. Menjamak zuhur dan asar pada waktu asar namanya jamak takhir. Jadi kalau berangkatnya sebelum zuhur, zuhurnya diakhirkan ke waktu asar dan dilakukan pada waktu asar. Dan pasti diqasar karena sudah safar ya, sudah berangkat. Maka jadilah jamak takhir sekaligus qasar. Dan bila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, sebelum berangkat duhur sudah tiba tuh, maka beliau sholat duhur dulu, kemudian barulah naik kendaraannya dan berangkat. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, beliau sholat duhur dan asar kemudian berangkat. Jadi dijamak, asar ditarik ke duhur. Namanya jamak takdim. Diqasar tidak? Tidak, karena belum berangkat, belum safar. Empat dan empat. Dalam riwayat Abu Nuaim disebutkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di tengah safar lalu tergelincirlah matahari, beliau sholat zuhur dan asar di jama' lalu berangkat lagi. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya' jami'an. Kata Mu'adz, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ghazwah Tabuk. Ghazwah adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ghazwah. Tapi kalau beliau tidak ikut, hanya mengutus para sahabat, beliau tidak ikut perang. Lalu diangkat, ditunjuk satu sebagai panglima, bukan disebut ghazwah tapi disebut sariyah. Sama-sama pasukan perang kaum muslimin. Kata Mu'adz, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Tabuk ini berjarak dari Madinah kira-kira 680 kilometer Sekarang Tabuk menjadi sebuah kota yang besar. Saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nabi SAW kata Mu'ad keluar untuk perang Tabuk. Beliau sholat duhur dan asar di jama', maghrib dan isya juga di jama'. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan pasti di Qasar. Sebagaimana riwayat dari Jabir, aqama bi Tabuk 20 yauman yaqsuru shalah. Beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari dan mengqasar salat. Jadi selain di qasar juga di apa? Di jama'. Jama' qasar 2-2. Kalau duhur dengan asar, kalau maghrib mah anger 3. Tetap 3, tidak jadi 1,5. Sebab yang boleh diqasar hanyalah salat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat cuma ada 3, duhur, asar dan isya. Adapun maghrib tetap 3. Subuh tidak jadi 1, tetap 2. Ini hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqsurus shalah fi aqalla min arba'i burudin min Makkah ila Usfan. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin. Wa sahih annahu mauquf. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengqasar salat kalau kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan. 4 burud itu kata Imam Al-Bukhari, 1 burudnya, burud itu jamak dari barid. 1 baridnya 16 farsakh. Sedangkan 1 farsakh berapa kilo? Berapa mil? 3 mil. 1 milnya menurut sebagian 1,5 kilo. 1 mil 1,5 kilo, 1 farsakh 3 mil. Jadi 1 farsakh berapa kilo? 4,5 kilo. 1 barid 16 farsakh. Berapa mil? Kalikan aja sendiri. Lir ngalikan nage. Nah, 1 barid 16 farsakh. Jangan kalian mengqasar salat kalau kurang dari 4 burud. 4 aja kali 16. 16 kali 4 24. 64 mil. 64 mil kali 1,5 kilo. 100. Pokoknya mah hitung aja sendiri. Males mikir, males ngotret. Nah, adapun Usfan, Usfan dengan wazan Uthman adalah sebuah desa atau kota yang berada di sebelah selatan Mekah, berjarak kira-kira 80 km. Itu jalan yang selalu terlewati oleh orang Mekah apabila mau berkunjung ke Madinah dan sebaliknya. Jadi kata Nabi SAW, jangan mengqasar salat kalau kurang dari itu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni tapi dengan sanad yang dhaif. Yang benar kata Imam Ibnu Hajar ini adalah mauquf. Kalau mauquf berarti ucapan Ibnu Abbas seperti yang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kedhaifan hadis ini disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi namanya Ismail bin Iyas. Dia ini la yuhtaju bihi. Dia ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kedua, ada rawi lain namanya Abdul Wahab bin Mujahid, dia juga dhaif. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin secara marfu. Kalau marfu ini dhaif, tetapi disahihkan kalau ini dianggap sebagai hadis yang mauquf dari Ibnu Abbas. Berkata Imam As-Sunani, akhrajahu Ibnu Khuzaimah mauqufan ala Ibni Abbas wa isnaduhu sahihun lil ijtihadi fih. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah secara mauquf sampai di Ibnu Abbas dan sanadnya sahih. Jadi ini bukanlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tiga hadis yang tiga-tiganya berbicara tentang apa? Jama', dan terakhir berbicara tentang qasar, tetapi yang terakhir ini hadisnya dhaif tadi. Tapi dua hadis sebelumnya dua-duanya sahih. Yang pertama muttafaqun alaih, yang kedua riwayat Imam Muslim, dan dua-duanya berbicara tentang sholat jama' ketika musafir. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hadis yang pertama tadi dari Anas, yadulul hadithu ala jawazil jam'i baina sholatai dhuhri wal asr fi waqtin wahidin wa dhalika fis safar. Hadis ini menunjukkan bolehnya menjama' antara dua sholat, yaitu duhur dan asar, pada satu waktu, yaitu ketika safar. Kedua, wa yadullu ala jawazil jam'i baina hataini sholataini jam'at taqdim wa jam'at taqsir fa kullun minal jam'aini jaiz. Hadis ini pun menunjukkan bolehnya menjama' antara dua sholat itu, baik jam'at taqdim atau jam'at ta'khir. Kedua jama' ini dua-duanya boleh. Jam'at taqdim artinya jama' yang dilakukan di awal sholat, sholat yang pertama, seperti melakukan zuhur dan asar pada waktu zuhur, atau menjamak maghrib sama isya pada waktu maghrib, itu jamak takdim. Adapun jamak takhir, jamak yang dilakukan di waktu sholat yang kedua, seperti menjama zuhur dan asar pada waktu asar, maghrib dengan isya pada waktu isya. Kedua jenis jama, baik takdim ataupun takhir, boleh dua-duanya. Sudah hanya ada dua jenis jama saja, takdim dan takhir. Ada istilah lain jama taksir, itu mah bukan urusan fikih tapi urusan nahunya. Jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, itu bukan masalah fikih. Jangan disatukan dengan ini. Sama aja dengan ada istilah offset di bulu tangkis, gak nyambung. Pas umpah mau dicemes di depan net, offset gak boleh, gak bisa. Itu jama taksir, jama mudzakkar salim, dan jama muannats salim. Urusan nahu ini urusan fiqih. Ketiga, al-jam'u rukhsatun 'aridatun lil hajati ilaih. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alhu illa marrat qalilah. Lidzalik fa inna fuqaha al-hadis ka Ahmad wa ghairihi yastahibbuna tarkahu illa indal hajati ilai iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama' ini menjama', hanya jama', bukan qasar ya. Kita bicara jama'. Jama' itu menyatukan dua salat. Jama' adalah rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, keringanan yang disodorkan karena adanya kebutuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan jama' kecuali hanya sedikit, jarang gitu ya. Oleh karena itu para fuqaha ahli hadis seperti Imam Ahmad dan yang lain-lainnya lebih menyukai meninggalkan jama' kecuali ketika ada kebutuhan, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau tidak ada keperluan, kepentingan, kebutuhan mendesak, jangan dijama'. Wa ausaul madzhab fil jam'i madzhab Ahmad. Tapi seluas-luas, selonggar-longgar madhab dalam masalah jama' adalah madhab Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad disebut madhab apa? Hambali. Fa innahu nassu ala annahu yajuzu lil hajah wa syughl. Karena sesungguhnya madhab Imam Ahmad itu menyatakan dibolehkan jama' baik karena adanya kebutuhan ataupun karena adanya kesibukan, walaupun kesibukan itu urusan dunia. Kemudian disebutkan annahu yajuzu fis safaril qasir. Qal inna illatal jam'i al hajah las safar falaysa mu'allaqan bihi wa innama yajuzu lil hajah bi khilafil qasr. Dibolehkan jama sekalipun pada waktu safar yang qasir. Qasir itu dekat, pendek, tidak jauh-jauh banget. Dia berkata yang menjadi illat, yang menjadi sebab jama' adalah karena kebutuhan, bukan karena safarnya. Tidak berkaitan dengan safarnya. Cuma biasanya orang yang safar karena lelah, karena sibuk, biasanya kepepet waktu gitu ya. Maka biasanya mereka yang lebih banyak mempunyai uzur untuk menjama' sholat. Jadi jama' itu karena ada kebutuhan, berbeda dengan qasar. Kalau qasar, ilat atau sebabnya apa? Safar. Mau repot mau tidak, mau lama mau sebentar, mau capek mau enggak, asal safar dia qasar. Walaupun perjalanannya sebentar, dari Bandung ke Jakarta pakai pesawat 20 menit. Jadi begitu duduk di pesawat belum maju nih sudah tidur, begitu bangun udah mendarat. Enggak capek enggak apa. Maka itu juga tetap safar karena sudah mencapai jarak safar. Dan boleh diqasar. Jadi kalau qasar ilatnya safar. Bukan repot tidaknya, bukan lelah tidaknya, bukan sibuk tidaknya, bukan karena kebutuhan, tapi karena safar. Tapi kalau jama' karena kebutuhan. Dikatakan wassawab annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yajma' bi Arafah wa Muzdalifah li mujarradi safar bal istighalihi bittisalil wuquf anin nuzul wal istighalihi bil sayri ila Muzdalifah wa hakadha yustahabul jamu indal hajah. Yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjama salat di Arafah dan Muzdalifah hanya karena safar, bukan. Tapi karena kesibukan, karena apa? Wukufnya berkaitan dengan hanya istirahat sementara, berkaitan dengan kesibukan mau berangkat lagi ke Muzdalifah. Jadi disunahkan jamak karena ada kebutuhan. Jadi ketika haji tanggal 9 Dzulhijjah, para hujjaj wukuf di Arafah dari zuhur sampai asar, dari zuhur sampai maghrib, dan di jamak qasar. Bukan karena safarnya, tapi karena adanya kebutuhan. Begitu maghrib tiba, begitu maghrib datang, langsung berangkat ke Muzdalifah malam tanggal 10. Dan tidak sholat maghrib di Arafah, enggak. Kesalahan kaum muslimin ketika haji, banyak yang sholat maghrib dan isya di Arafah, itu keliru. Disunahkannya nanti di Muzdalifah. Lalu para pembimbingnya itu mengatakan, wah, di Muzdalifah macet, bisa-bisa subuh sampai sana gak keburu. Bohong. Maksimal walaupun macet kan searah, paling maksimal sejam dua jam, gak sampai tengah malam. Jangan diikuti, jangan dituruti. Berangkat ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah baru sholat maghrib dan isya, di jamak plus di qasar. Di Arafah juga di jamak dan di qasar. Bukan karena safarnya, tapi karena sibuknya, juga karena lelahnya. Sibuk pasang tenda mungkin zaman dahulu, tapi kalau zaman sekarang karena malam gak butuh tenda karena tidak panas. Hujan enggak, tergantung bulannya bulan apa. Kalau musim panas insya Allah enggak hujan, tapi kalau pas mungkin musim dingin sangat mungkin jajah hujan. Nah, di Muzdalifah itu bermalam sampai sholat subuh di sana. Setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit, sudah berangkat lagi tanggal 10-nya ke Mina untuk melakukan Jumratul Aqabah. Jadi di jamaknya Nabi SAW di Arafah dan di Muzdalifah bukan karena safarnya, tapi karena kesibukannya. Al-jam'u jaizun fil waqtil mushtarak fataratan fi awalil waqt wataratan fi akhirihi wataratan yujma'u fima bainahuma fi wastil waqtain wa qad yaqa'ani ma'an fi akhir waqtil ula wa qad taqa'u hadhi fi hadha wa hadhi fi hadha wa kullu hadha jaiz li'anna asla hadhil mas'alah annal waqta indal hajati mustarakun wa taqdim wa tawassut bihasbil hajah wal maslaha. Jama' dibolehkan pada waktu mustarak. Kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu, kadang-kadang di pertengahan waktu. Jadi dibolehkan kapan saja, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemaslahatan. Ada kalanya pas datang waktu sholat di awal, sikon tidak memungkinkan sholat. Baik karena umpamanya tempatnya masih di tebing gitu ya, gak bisa. Kalau zaman dahulu. Atau sekarang masih di tol tuh, gak bisa berhenti di pinggir jalan. Dan pas ada rest area pertengahan waktu, dibolehkan dijama di sana. Sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kemaslahatan yang kita rasakan pada saat itu. Faidah kelima, wa yadullu ala annal afdal fi haqqil jami al ma'dzur ayyaf 'alal arfaq bihi min jam'i taqdim awit ta'khir li'annal jam'a lam yubah illa liraf'il masyakkah. Hadis ini menunjukkan yang paling afdol bagi orang yang mau menjamak karena ada uzur adalah melakukan jamak pada waktu yang paling munasib bagi dia, yang paling nyaman bagi dia. Bisa takdim, bisa takhir. Karena jamak tidaklah dibolehkan kecuali untuk menghilangkan masyakkah. Masyakkah itu apa? Kesulitan. Jadi kalau umpamanya di awal waktu wah kita masih tidak memungkinkan enggak nyaman, nah, boleh nanti diakhirkan. Loh, bagaimana kalau nanti sebelum sampai pada waktu sholat nanti keburu mati karena tabrakan umpamanya? Enggak masalah. Niat yang sudah tertanam kuat terus tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur, pahalanya tetap dapat ya. Oleh karena itu jangan dijadikan pertimbangan gimana nanti kalau mati sebelum kita sholat. Gak masalah, karena kita sudah meniatkan untuk melakukannya nanti kalau sampai di tempat anu. Karena kalau sekarang sikon tidak memungkinkan, dipaksakan juga tidak nyaman. Di base umpamanya, di travel umpamanya, ada musik, ada pengamen, liar. Pas supaya kita baca Fatihah, lagu di setel keras, lagunya kita hafal lagi. Akhirnya yang terjadi ebat, kata orang Sunda namanya, naon ebatnya lah, keganggu gitu. Oleh karena itulah maka tidak nyaman jangan dipaksakan. Nanti kita niatkan di, pada waktu sudah memungkinkan. Dibolehkannya jamak dalam rangka menghilangkan masyakkah. Kenam wa yadullu ala anna sababal jam'i sayraratu waqti ihda salataini waqtan lil ukhra falaysat ihdahuma ada'un aw ada'an wal ukhra qada'an fi jam'i ta'khir wal ula sulyat fi waqtiha wa tsaniyah qabla waqtiha fi jam'i taqdim fas-salatu qabla waqtiha la tasihhu. Keenam, hadis ini pun menunjukkan bahwa sebab-sebab sebab-sebab jama' adalah menyatunya antara dua waktu sholat kepada waktu yang lain. Bukan yang satu dilaksanakan adaan secara kontan, yang lain qadha, bukan. Atau umpamanya pada jamak takdim, bukan berarti yang pertama dilakukan pada waktunya, yang kedua dilakukan sebelum waktunya, bukan. Jadi dua waktu itu adalah dua waktu yang menyatu, duhur dengan asar, dua waktu yang menyatu bagi orang yang punya uzur untuk menjamak. Sebab kalau umpama jamak takdim lalu dianggap asar dilakukan sebelum waktunya, tidak sah. Kita sudah bahas di awal-awal syarat-syarat sahnya sholat. Ada 9 teaknya. Salah satu diantaranya sudah masuk waktu. Kalau waktu sholat belum masuk lalu kita sholat padahal tahu bahwa itu belum masuk, maka tidak sah. Jam segini dar maghrib umpamanya ya, kenapa kamu sudah maghrib? Kan belum waktunya. Iya, habis nanti kalau nanti dilakukan pada waktu maghrib suka macet pulangnya, makanya sebelum pulang maghrib aja dulu di sini jam 5. Sampai di rumah kan jam 7 tidak perlu maghrib lagi. Enggak sah karena belum masuk waktunya. Karena masuk waktu termasuk syarat sahnya sholat. Oleh karena itu jamak takdim, yaitu melakukan sholat asar pada waktu zuhur, bukan berarti melakukan sholat asar sebelum waktunya, tapi pada waktunya. Bagi orang yang punya uzur, sholat duhur dan sholat asar adalah dua waktu yang dianggap satu waktu, khusus bagi orang yang punya uzur. Adapun bagi orang yang tidak punya uzur, tidak boleh. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair bab tarkus sholat, salah satu di antara dosa besar itu meninggalkan sholat, beliau pun menyinggung bahwa termasuk dosa besar adalah menjamak sholat tanpa uzur. Tidak ada uzur karena lelah gitu ya, tidak ada uzur karena kesibukan, tidak ada uzur karena masalah teknis, tidak ada uzur karena hujan gitu ya, jamak saja. Maka itu termasuk dosa besar. Karena apa? Karena melakukan sholat pada sebelum waktunya. Ketujuh, wa yadullu ala anna safar huwa ahadul a'dzar al-mubihah li jawazil jambi. Hadis ini pun menunjukkan atau menjadi dalil bahwa safar termasuk salah satu uzur yang membolehkan menjamak sholat. Jadi safar penyebab dibolehkannya jamak sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini. Itulah hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis kedua ini tadi diterima dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk, lalu sholat duhur dan asar di jama', maghrib dan isya' di jama'. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, ammal hadithu fayadullu ala jawazil jam'i baina sholatai duhri wal asar fi waqtin wahidin wa ala jawazil jam'i sholatil maghrib wal isya' fi sholat fi waqtin wahidin. Hadis ini menunjukkan dibolehkannya menjamak dua sholat duhur dan asar di satu waktu dan maghrib dan isya di satu waktu. Sudah, hanya dua waktu sholat itu yang boleh dijamak. Adapun selain itu nggak boleh menjamak asar dengan maghrib, nggak boleh menjamak isya dengan tahajud atau dengan sholat subuh, tidak boleh. Jangan sampai ikhwan dan akhwat gitu ya, ba'da sholat maghrib tidur, bangun jam 1, lalu sholat isya, sambung dengan tahajud, sambung dengan subuh, dijamak 3 waktu sholat, maka tidak boleh. Pertama, melanggar adanya larangan tidur sebelum isya. Kedua, melakukan sholat isya setelah lewat waktu. Pendapat yang lebih rajih, akhir waktu sholat isya adalah tengah malam. Kalau sudah lewat tengah malam, habis waktu untuk sholat isya. Maka tidak boleh menjamak isya dengan tahajud. Biar bisa tahajud, nggak isya dulu, setelah maghrib tidur, karena kalau isya dulu biasanya kebablasan sampai subuh, maka tidak boleh. Lakukan isya, setelah itu tidur langsung. Mana tadi ayatnya? Wa adhhara ar-rawi al-jam'a mimma yadullu ala umumihi fi jawazil jam'i taqdim wa ta'khir fi ma baina adh-dhuhri wal 'asr wa fi ma baina al-maghrib wal isya. Wa ja'at riwayat at-Tirmidzi tafaddallahu wa tabyinahu bilafad kana idar tahala qabla an taziga syamsu akhra dhuhra ila ayajma'aha ila al-asr yusallihi majamian wa idar tahala ba'da zaighi syams anjala al-asr ila dhuhr wa shalla dhuhra wal asr jami'an. Sirawi memutlakan jama, ya, yang menunjukkan keumuman bolehnya jama takdim ataupun jama takhir antara zuhur asar atau maghrib dengan isya, boleh mana saja. Akan tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi ada hadis yang menerangkan keutamaan mana yang lebih utama dengan lafaz apabila Nabi berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur ke asar, dijamak di waktu asar. Bila berangkat setelah matahari tergelincir, jamak takdim. Dan ini menunjukkan lebih utama jamak takhir bila berangkat sebelum waktu zuhur, dan lebih utama jamak takdim kalau berangkat setelah datang waktu zuhur. Begitu juga maghrib dengan isya. Umpamanya kita mau berangkat ke Jakarta jam 11 karena travelnya jam sekian atau keretanya jam sekian, berarti berangkat sebelum waktu zuhur, maka lebih utama di jamak takhir pada waktu asar. Tapi kalau berangkatnya jam 1 atau setengah 1, lebih utama di jamak takdim. Itulah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Fa ammal hadis fayadullu ala anna sholata la tuqsar fi masafatin taqillu an arba'ati burud wal barid arba'atu farasikh wal farsah arba'atu amyal wal mail kilometer wa nus fatakunu masafatul qasr ala taqrib hawalai 89 kilometer. Hadis terakhir, hadis ketiga, tapi hadis ini dhaif. Pertama dari segi sanad, tadi ada dua rawi yang dhaif. Kedua dari segi matan, bertolak belakang dengan hadis lain yang sahih sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Hadis ketiga ini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh diqasar kecuali sudah mencapai jarak minimal 4 burud. Satu baridnya menurut Syekh Al-Basam 4 farsah. Imam Al-Bukhari juga menyatakan 4 farsah. Satu farsahnya menurut sebagian 3 mil, menurut sebagian 4 mil. Dan 1 mil adalah 1,5 kilo. Sehingga jarak qasar minimal kira-kira 89 kilometer. Berdasarkan hadis ini, makanya ada yang menyatakan boleh diqasar kalau jarak tempuh kita sudah mencapai 89. Tapi sekali lagi ini dhaif hadisnya. Sanadnya dhaif. Matannya juga bertolak belakang dengan hadis yang sudah kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar sejauh 3 mil beliau diqasar 2 rakaat. Padahal 3 mil itu cuma 4,5 kilogram. Kilometer. 4,5 kilometer. Dan banyak lagi riwayat lain yang menyatakan kurang dari hal tersebut. Inilah 9 poin faidah dari 3 hadis ini. Ada beberapa ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Ingat, masalah fiqih adalah masail al-mukhtalafah, masalah yang pasti diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ada yang begini dan ada yang begitu. Sikap kita seperti yang sering kita bahas, pelajari dalil semua pendapat itu sesuai dengan kemampuan kita, pilih mana yang menurut kita terkuat hujahnya, dan hormat kepada pendapat yang tidak kita ambil. Ikhtilaf para ulama tentang bolehnya jama' terbagi kepada tiga pendapat. Pertama, jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Di antaranya dua imam, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala, guru dengan murid, berpendapat bolehnya jama' takdim dan takhir, baik antara zuhur dan asar ataupun maghrib dengan isya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berpendapat boleh mau takdim mau takhir antara zuhur asar atau maghrib dengan isya. Adapun Imam Malik, menurut salah satu riwayat dari beliau, juga Ibnu Hazm menyatakan boleh jama' takhir saja, adapun jama' takdim tidak boleh. Itu kata Imam Malik menurut salah satu riwayat. Adapun Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan ala adami jawazihi mutlaqa, menyatakan tidak boleh menjamak secara mutlak illa ayyakuna jam'an surian, kecuali kalau jamaknya itu jamak suri, bukan mati suri, ingat, juga bukan jamak sururi. Jamak suri itu jamak hanya dari segi bentuknya, bentuk luarnya, adapun hakikatnya tidak jamak. Sebagai contoh umpamanya melakukan sholat duhur di akhir waktu duhur, umpamanya akhir waktu duhur itu jam 3, begitu jam 3 masuk asar, melakukan sholat duhur 10 menit sebelum jam 3. Begitu beres 4 rakaat salam, ngong azan asar, langsung sholat asar pada waktu asar. Duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, cuma duhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Sepintas seperti jama', padahal bukan jama'. Inilah yang disebut dengan jama' suri. Atau maghrib, umpamanya isya jam 7, kita melakukan sholat maghrib jam 7 kurang 10 menit, begitu beres salam masuk waktu isya, lalu melakukan sholat isya. Sholat isya dilakukannya pada waktu isya, sholat maghrib dilakukannya pada waktu maghrib. Berarti itu dua sholat dilakukan pada waktunya masing-masing dan tidak dijamak. Kalau dijamak kan maghrib ditarik ke isya atau isya ditarik ke maghrib, kan gitu. Kalau ini enggak pada waktunya, cuma karena setelah maghrib langsung isya seperti seolah-olah jama', maka itulah yang disebut dengan jama' suri. Jadi kata Imam Abu Hanifah tidak ada jama', yang ada hanyalah jama' suri, dan jama' suri bukanlah jama' karena masing-masing sholat dilakukan pada waktunya, hanya bentuknya seperti jamak karena langsungnya melakukan dua sholat tersebut. Adapun pendapat jumhur dan dua imam besar, Imam Syafi'i dan dengan Imam Ahmad, yang menyatakan boleh melakukan jamak takdim ataupun takhir, berhujjah atau berdalil dengan hadis Mu'ad yang kita bahas tadi, waktu di Tabuk Nabi selesai menjama zuhur dan asar serta maghrib dengan isya, dan hadis ini jelas sahih. diriwayatkan oleh Imam Muslim ditambah dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Anas tadi, yang pertama yang kita bahas. Oleh karena itulah maka dibolehkan jamak. Ada yang namanya jamak. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan tidak ada jamak, menjawab hujjah tadi yang menyatakan bahwa hadis ini takallama fihi, dibicarakan, diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Adapun hadis muad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tanpa adanya jamak takdim, hanya ada jamak takhir. Seperti muad menyatakan, kami keluar bersama Nabi sesam pada waktu perang Tabuk, beliau menjamak sholat duhur dan asar secara jamak dan maghrib serta isya secara jamak. Sudah, tapi maksudnya itu hanya jamak takhir, itu kata Imam Malik. Jamak takdimnya tidak. Adapun Imam Abu Hanifah, wallahu a'lam, mungkin pertama menganggap hadis ini dhaif, yang kedua mungkin hadis ini tidak sampai kepada beliau. Karena pada waktu zaman Imam Abu Hanifah, beliau salah seorang yang dianggap tabi'in. Pada zaman itu hadis belum terkodifikasi, belum terkumpulkan, belum dibukukan. Belum ada umpamanya kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, belum, karena generasinya belum ada, belum lahir Imam Bukhari, belum lahir Imam Muslim, Imam Abu Daud dan imam-imam yang lainnya, belum ada. Yang ada hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah pun masih beredar di hafalan orang-orang, belum terkumpulkan, belum terbukukan. Makanya sangat mungkin ada hadis yang sampai ke satu imam tapi tidak sampai ke imam yang lain. Jumhur berpendapat bolehnya jamak secara mutlak, baik musafirnya itu sedang istirahat di tengah-tengah safarnya, ataupun sebelum berangkat, ataupun setelah berangkat, dengan berdalil kepada hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dari Mu'adz bin Jabal, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhara sholata yauman fi ghazwati Tabuk, thumma kharaja fa shalla dhuhra wal asra jami'an, thumma dakhala, thumma kharaja fa shalla al maghrib wal isya. Kata Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat di suatu hari pada waktu perang Tabuk. Beliau keluar lalu sholat duhur dan asar secara jamak, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, lalu sholat maghrib dan isya. Maksud keluar masuk adalah keluar masuk tenda beliau. Jadi sholatnya tidak di tenda, tapi di luar berjamaah dengan para sahabat. Jadi kata Mu'ad, Nabi mengakhirkan sholat pada waktu perang Tabuk. Beliau keluar, keluar dari tendanya, dari kemahnya, kemudian sholat duhur dan asar di jam, lalu masuk lagi ke tendanya, lalu keluar lagi pada waktu maghrib, lalu menjamak maghrib dengan isya dan juga dikosor. Kok duhur dan asar bisa dijamakan lagi perang Tabuk? Mungkin ada pertanyaan begitu. Perlu diketahui perang Tabuk tidak jadi perangnya, hanya pengepungan selama 20 hari. Perangnya tidak prung, kata orang Sundanya, tidak fight, tidak der, teder wae lah pokoknya mah. Ngan ngepung we hungkul tah. Sampai 20 hari terus marulih deui ka bumina masing-masing. Makanya zuhur dan asar juga dijamak. Berkata Ibnu Abdul Bar, hada hadithun thabitul isnad. Ibnu Abdul Bar menyatakan hadis ini sanadnya kuat, thabit, sahih. Dan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, juga dalam Al-Baji dalam syarah Al-Muwatta, menyatakan anna dukhulahu wa khurujahu la yakunu illa wa huwa nazilun ghayra jadin fis safar. Wa fi hadha raddun qati'un ala man qala la yujma'u illa idza jadda bihi safar. Kata Imam Syafi'i dan Imam Al-Baji menyatakan hadis dalam kitab Al-Muwatta ini menunjukkan keluarnya masuknya Nabi tidak mungkin terjadi kecuali ketika istirahat di tengah safarnya. Sebab yang dimaksud keluar masuk apa? Kemahnya, tendanya. Bukan sedang di tengah-tengah perjalanan, bukan. Tapi sedang istirahat. Bikin tenda, makanya disebut keluar dan masuk. Dan dalam riwayat ini terkandung bantahan yang telak, yang qat'i kepada orang yang menyatakan tidak boleh dijama kecuali sedang di tengah perjalanan. Maka terbantah dengan hadis ini, walaupun sedang istirahat, sedang di tendanya, di kemahnya, boleh dijama. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan sekelompok ulama lain bahwa dikhususkannya boleh jama hanya pada waktu dibutuhkan, yaitu apabila berada di tengah perjalanan. Dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar annahu kana idza jadda bihi sayra jama'a bainal maghrib wal isya. Wa yaqul innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sayr jama'a bainahuma. Dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila dia melakukan safar dan sedang di tengah perjalanan, dia menjama antara maghrib dan isya, lalu berkata sesungguhnya Nabi SAW apabila berada di tengah-tengah perjalanan beliau menjama antara kedua sholat itu. Itu hadisnya Ibnu Umar. Akan tetapi jumhur ulama memiliki dalil tambahan yang thiqat, yang makbul di kalangan para ulama ahlul hadis, bahwa ada hadis-hadis lain yang menyatakan Nabi walaupun tidak di tengah perjalanan lagi istirahat juga dijama. Salah satunya tadi. Terus di wali anna safar mautinul masyaqqah. Juga karena safar itu tempatnya masyaqqah. Saat momen teralaminya kesulitan dan penderitaan. Capek, pikiran gak karu-karuan, gak nyaman gitu ya. Baik ketika istirahat di jalan, bikin tenda, ataupun ketika di tengah perjalanan. Dan rukhsah umum mencakup seluruh masyaqqah. Dan tidaklah dijadikan rukhsah kecuali untuk mempermudah, menggampangkan yang tadinya sulit. Inilah pendapat jumhur. Adapun madhab Imam Abu Hanifah tentang jama' suri, maka itu terbantahkan dengan banyaknya hadis yang membolehkan atau yang menyatakan Nabi SAW menjama'. Apakah Imam Abu Hanifah sengaja menentang hadis itu? Tidak, tentu saja. Tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengapa hadis itu tidak sahih? Dan kemungkinan yang kedua, mungkin hadis itu tidak sampai kepada beliau. Inilah ikhtilaf di kalangan para ulama yang terbagi kepada tiga bagian yang tadi disebutkan. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, sorry ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillah. Sebelum membuka kertas pertanyaan, ikhwan dan akhwat yang pada sekarang dan sampai Januari punya rezeki lebih dan berniat mau umroh gitu ya, yuk bareng-bareng. Saya ada jadwal umroh tanggal 19 Januari. Siapa yang ingin ikut silakan nanti menghubungi saya untuk proses berikutnya. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana bila saya sedang bekerja di perusahaan tersebut? Di perusahaan tersebut tersedia musola. Lebih baik mana, sholat di jama atau tidak? Sedangkan waktu bekerja dari jam 12 siang sampai jam 6 malam, 6 sore meureun. Dan di perusahaan tersebut dibolehkan sholat pada waktunya. Ya jangan di jama. Kalau bisa melakukan sholat pada waktunya, jangan di jama. Tidak ada udzur untuk melakukan jama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqasar atau menjama sholat di medan tempur? Wow, tentara kayaknya nih, peparmin kayaknya nih, atau itu Pak Deddy itu. Bila mana saatnya tiba waktu sholat, kontak tembak dengan musuh masih berlangsung sesuai syar'i, mohon penjelasan. Iya, itu yang disebut dengan sholat khauf. Ya, kalau umpamanya waktu sholat masih ada, terus saja baku tembak. Nanti dijamak dengan waktu sholat berikutnya. Kalau umpamanya baku tembaknya dari jam 11, pas adzan duhur masih baku tembak, teruskan dulu, jangan dulu sholat. Nanti aja diniatkan jamak, mudah-mudahan asar musuh sudah mati. Kalau umpamanya sampai menjelang maghrib belum juga, sholatlah semampunya walaupun sambil nembak. Takbir Allahu Akbar sambil baca Al-Fatihah sambil nembak, nggak apa-apa ya. Tapi kalau umpamanya nanti memungkinkan gantian, umpamanya front depan silakan hadapi musuh, nanti yang di belakang sholat dulu, sholat khauf. Nanti ada pembahasan sholat khauf ya. Nah, beres yang ini sholat, maju yang front depan mundur, sholat dulu. Dan itu komandan yang mengomando ya, jangan masing-masing. Saya izin sholat dulu, kamu maju. Nggak bisa. Sebab keahlian setiap prajurit tempur mungkin berbeda dan kebutuhan posisi juga berbeda. Nanti komandan itu yang mengaturnya ya. Allahu a'lam. Afan menyimpang dari materi. Tentang ayat Al-Quran yang paling belakangan turun, Futuh Mekah terjadi 8 Hijriah, sedang Ghazwah Tabuk tahun 9. Surah At-Taubah turun pada waktu Perang Tabuk. Kisah tentang 3 orang yang tertinggal ada pada Surah At-Taubah. Lantas bagaimana kedudukan Surah Al-Ma'idah ayat 3? Mukadimahnya tentang surah At-Taubah dan perang Tabuk, pertanyaannya tentang surah Al-Maidah ayat 3. Iya, ini ayat terakhir turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berarti ini setelah perang Tabuk selesai, sudah berlalu. Jadi tidak ada pertentangan ini antara Futuh Mekah tahun 8 Hijriah, Perang Tabuk tahun 9, At-Taubah turun pada waktu Perang Tabuk, gitu ya. Terus surah Al-Maidah ayat 3 turun terakhir, enggak ada pertentangan ya. Enggak ada masalah. Ana salat maghrib, kemudian langsung sholat isya 2 rakaat dikarenakan ba'da maghrib mau pergi safar. Apakah ini sesuai sunnah? Tidak. Karena apa? Karena belum safar. Kalau belum safar, belum boleh qasar. Boleh menjamak, tapi isyanya 4 rakaat. Jadi, tidak boleh dulu mengqasar sebelum berangkat dari rumah. Sholatlah maghrib 3, lalu sholat isya 4 rakaat lalu baru berangkat. Adapun kalau mengqasar 2 rakaat dia belum boleh karena belum ada udzur yaitu safar. Dari Jakarta rencana pulang ke Bandung. ana niatkan jamat takhir di waktu isya. Tapi di jalan hujan deras, sampai tiba di Bandung sudah malam. Akhirnya tiba di rumah ana, baru sholat maghrib 3 dan isya 2 rakaat. Apakah ini juga sesuai sunnah? Kalau sudah tiba di rumah bukan lagi safar, maka isyanya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Kecuali kalau masih di jalan, iya masih safar, dia 2 rakaat. Tapi kalau sudah tiba di rumah, dia sudah selesai safarnya dan tidak ada udzur untuk qasar. Salatlah isya 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang bid'ah. Silakan. Apa benar ada yang namanya bid'ah hasanah? Karena ada saudara kita yang mempunyai pemahaman itu. Ya, istilah bid'ah hasanah itu sudah masyhur sejak dulu dan sudah dibahas oleh para ulama. Pertama, adanya bid'ah hasanah bertolak belakang dengan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finna. Semua bid'ah sesat dan semua sesat di dalam neraka. Kalau ada yang menyatakan kullu di sana litab'id, sebagian, sehingga artinya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi berarti ada yang tidak. Coba lanjutkan. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat di neraka. Kalau setiap di sana artinya sebagian, ya. Jadi artinya sebagian bid'ah sesat dan sebagian kesesatan di neraka. Artinya ada kesesatan yang ke surga kalau, dan ini mustahil, enggak mungkin. Kullu di sana seluruhnya, bukan setengahnya, bukan sebagiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bertolak belakang juga dengan hadis man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengada-ada satu ketetapan ibadah atau syariat, ya, yang tidak ada contohnya, urusannya, perintahnya dari kami, itu tertolak. Sehingga kalau ada umpamanya bid'ah dalam agama yang dianggap hasanah, bagaimana dengan hadis ini? Berarti ada bagian dari yang diada-adakan dalam syariat ini yang dianggap diterima oleh Allah. Bertolak belakang dengan hadis ini. Ketiga, adanya bid'ah hasanah karena orang tidak bisa membedakan apa itu bid'ah. Contoh berikan bid'ah hasanah. Nih HP, nih pesawat, nih radio. Tuh ada orang bilang tuh ke orang salafi yang tukang membidah-bidahkan. Mereka bikin radio, bikin TV, apakah itu tidak bid'ah? Kan begitu ya? Ini orang gak ngerti apa itu bid'ah. Yang dimaksud bid'ah itu hanya dalam masalah agama. Az-ziyadatu fid-din awi nuqsanu minhu bi ghairi dalil minal kitab was sunnah. Nambah-nambah atau ngurang atau merubah agama tanpa dalil dari Quran sunnah, itu bid'ah. Adapun dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka dalam urusan dunia tidak ada istilah bid'ah. Adanya TV, adanya radio, itu bukan urusan agama, urusan dunia. Boleh kita dibebaskan dalam urusan dunia untuk berkreasi. Nah, bid'ah mah berkreasi dalam urusan agama, nambah-nambah, mengurangi atau merubah itu. Sehingga adanya baju, adanya teknologi, adanya pesawat, adanya mobil, itu bukanlah bid'ah. Karena itu bukan urusan agama, itu urusan dunia. Jadi urusan agama hanya dalam masalah agama saja. Ketiga, bid'ah hasanah didalili oleh beberapa dalil yang disalahfahami. Pertama, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah ke masjid pada waktu Ramadan, orang sholat taraweh sendiri-sendiri, lalu dikumpulkan, lalu ditunjuk seorang jadi imam, lalu sholat berjamaah, lalu Umar menyatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik berdasarkan ucapan Umar gitu ya. Dijawab oleh para ulama bahwa ucapan ni'mal bid'ah hadihi, ucapan Umar, sebaik-baik bid'ah ini, bid'ah di sana bid'ah secara bahasa. Karena apa? Bukan secara syar'i. Karena sholat tarawih berjamaah sunnah apa bid'ah? Sunnah. Nabi mencontohkan. Dan Nabi mengiming-imingi siapa yang sholat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai, dicatat pahala sholat semalam suntuk. Gitu kan? Tapi Nabi tidak terus melaksanakan. Karena apa? Khawatir nanti turun wahyu yang mewajibkan. Karena saat itu wahyu masih turun. Setelah Nabi wafat, di zaman Umar dihidupkan kembali. Karena itu sunnah. Dan penyebab Nabi meninggalkannya sudah tidak perlu ditakutkan lagi. Karena Nabi sudah wafat, sehingga wahyu tidak akan turun lagi, tidak akan ada perubahan hukum lagi, gak akan diwajibkan. Akhirnya tetaplah dalam sunnahnya. Jadi secara syar'i, sholat tarawih berjamaah bukan bid'ah, tapi sunnah. Tapi karena itu sudah lama, enggak, seolah-olah itu baru, dan secara bahasa disebut bid'ah. Secara bahasa aja. Tapi secara syar'i itu tidak bid'ah, tapi sunnah. Karena pernah dilakukan di zaman Nabi, dan Nabi mengiming-imingi. Makanya tidak ada satupun ulama yang menyatakan tarawih berjamaah itu bid'ah. Enggak ada satupun. Gitu ya. Kedua, adanya ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan man ra'ahu ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah wa ma ra'ahu sayyah fahuwa indallahi sayyah. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin berarti baik juga di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka buruk juga di sisi Allah. Nah, jadi kalau kaum muslimin menganggap baik terhadap suatu perbuatan, pasti itu juga baik di sisi Allah, walaupun itu diada-adakan oleh kaum muslimin. Umpamanya ini perbuatan bid'ah, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dianggap baik juga di sisi Allah, walaupun bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Itu dalil kedua. Ini juga dibantah oleh para ulama. Gimana bantahannya? Pertama, kebid'ahan yang mereka lakukan hanya dianggap baik oleh para pelakunya saja. Adapun oleh kaum muslimin yang lain tetap dianggap itu buruk. Pertama itu. Kedua, kalaulah mau dianggap apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin pasti baik juga di sisi Allah, yang dimaksud kaum muslimin di sana bukan kaum muslimin yang bodoh dan awamnya, tapi kaum muslimin terbaiknya, yaitu para ulama. Apa yang dianggap baik oleh para ulama pasti baik juga di sisi Allah, karena para ulama pasti memandang sesuatu itu baik berdasarkan ilmu dan imannya. Dan kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum muslimin awam itu dianggap buruk oleh para ulama, dijelaskan ini bid'ah dolalah yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini konteksnya dengan para sahabat. Konteksnya dengan para sahabat, yaitu menyatakan innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsi wabta'athahu li nafsi li risalati. Allah melihat hati semua hamba-hambanya, maka ditemukanlah bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia, lalu Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutus dia untuk membawa risalahnya. Setelah itu Allah memandang lagi hati manusia yang lain, selain hati Muhammad SAW, maka ditemukanlah hati para sahabat sebaik-baik hati manusia setelah hati Muhammad SAW. Maka dipilihlah mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya dan pembantu-pembantu nabinya. Nah setelah itu baru ke ucapan itu, maka apa saja yang dianggap baik oleh mereka, maka baik juga di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, buruk juga di sisi Allah. Jadi yang dimaksud baik buruknya itu bukan oleh kaum muslimin umum, tapi oleh para sahabat. Dan para sahabat memandang kebidahan yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang adalah sebuah kebidahan. Lihat apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ada orang di masjid ngumpul, dipimpin oleh seorang imam, ayo kamu tasbih sebanyak batu ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus takbir, terus tahmid, terus begitu. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, nih pakaian Nabi masih ada, peninggalannya masih ada, para sahabatnya masih banyak yang hidup. Apakah kalian merasa lebih baik dari Nabi atau kalian mengada-adakan aturan tanpa contoh? Apa kata mereka? Lan nuridu illa khair. Kami berbuat seperti ini hanya menginginkan kebaikan, tidak menginginkan apapun kecuali hanya kebaikan. Jadi niat bertakbir, berzikir, berjamaah dipimpin imam itu niatnya apa? Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperoleh kebaikan itu. Karena apa? Salah dalam mencapai kebaikan. Mencapai kebaikan dengan menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah, keliru. Tuh dianggap, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu, istilah bid'ah hasanah adalah istilah yang bid'ah juga. Wallahu a'lam bisawab. Sebentar lagi adzan maghrib, cukup sampai di sini walaupun masih banyak pertanyaan, tapi kita tunda. Insyaallah besok bertemu di Al-Furqan dengan saya untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.